Jangan apa? Jangan apa? Tempe apa? Tempe kena. Apa kok bingung? Bingung sih bingung. Bapak porang. Apa? Aku ganyong kau, kau merdeka karo konco. Cari ni konco kental, bocor tu tak sedih teka. Apa rau no? Tinggal